Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alah as-salisah fi sunaniha, permasalahan yang ke-6 dari bab As-Shalah, dari kitab As-Shalah, bab yang ke-4, permasalahan yang ke-6. Permasalahan terkait sunnah-sunnah dalam salat. Qala wa hiya naw'an, sunanun af'al wa sunanun aqwalun. Sunnah-sunnah yang terdapat dalam salat itu ada 2 macam. Yang pertama sunnah perbuatan, yang kedua sunnah ucapan. Adapun sunnah perbuatan, qala amma sunanul af'al faraf'ul yadaini ma'a takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda ar-raf' minhu wa hattihima aqiba dhalik. Amma sunanul af'al, adapun sunnah perbuatan, yakni perbuatan yang sunnah dalam salat, seperti mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram, dan ketika ruku', dan ketika bangkit dari ruku', dan meletakkan kedua tangan tersebut di bawah ketika i'tidal. Ini ketika i'tidal, seseorang meletakkan kedua tangannya, membiarkan kedua tangannya terurai ke bawah. Lianna Malik ibn al-Huwairith kana idha salla kabbara wa idha rafa'a yadayhi wa idha arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dhalik. Dikarenakan perbuatan sahabah Malik ibn al-Huwairith, dahulu beliau jika beliau salat, beliau mengangkat, beliau bertakbir takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ayyarka rafa'a yadayhi. Demikian pula ketika beliau hendak ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan juga ketika beliau bangkit dari ruku, beliau pun juga mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang seperti itu. Maka mengangkat kedua tangan di saat salat itu hukumnya sunnah pada 4 keadaan, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Inilah 4 tempat yang disunnahkan di situ mengangkat kedua tangan, dan telah berlalu pembahasan permasalahan tersebut. Qala wad'ul yamini 'ala ash-shimali wa ja'aluhuma 'ala sadrihi hala qiyamih. Demikian pula di antara sunnah perbuatan dalam salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri di atas dada, yakni di dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat berdiri, di saat membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Wa nadhruhu fi mawdi'i sujudih, dan juga mengarahkan pandangannya di saat salat ke tempat sujudnya. Wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman, dan juga merenggangkan kedua kaki saat berdiri. Saat berdiri kedua kaki tidak rapat, tetapi direnggangkan sejajar dengan tubuhnya, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu menyempit. Jadi sejajar dengan tubuhnya. Wa qabdu rukbatayhi biyadayhi ma'a mufarrijatayl asabi' fi ruku'ihi. Wa qabdu rukbatayhi, dan juga disunnahkan menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya dan tidak merapatkannya di saat ruku. Yang di saat ruku seseorang disunnahkan menggenggam kedua lututnya dan tidak merapatkan jari-jarinya. Tidak merapatkan jari-jarinya di saat menggenggam lutut tersebut. Wa maddu dhahrihi fihi. Demikian pula disunnahkan meluruskan, membentangkan punggung di saat ruku. Di saat ruku punggungnya diluruskan. Tidak terlalu turun dan tidak pula terlalu naik. Lurus. Lurus. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, jika beliau ruku, seakan-akan kata para sahabat, jika ada air di punggung beliau, air tersebut tidak akan tumpah. Dikarenakan lurusnya posisi beliau SAW dalam ruku. Waja'lu ra'sihi hayalihi. Dan menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Di saat ruku, kepala dijajarkan dengan punggung, lurus. Tidak terlalu bungkuk atau tidak terlalu turun dan juga tidak terlalu mengarah ke atas kepalanya. Ini macam sunnah-sunnah perbuatan. Jenis yang pertama yaitu sunnah-sunnah perbuatan dalam sholat. Dan juga ada beberapa hal yang belum disebutkan oleh muallif. Beberapa sunnah-sunnah yang belum disebutkan oleh muallif dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Seperti al-isyarah ketika tasyahud dan yang lain sebagainya. Kemudian macam yang kedua, sunnah-sunnah ucapan dalam as-shalah. Seperti kedua al-istiftah wal basmalah wa ta'awud. Seperti doa istiftah dalam salat, di awal salat. Wal basmalah. Assalamualaikum. Wat ta'awud. Demikian pula al-isti'adah. Dan juga ucapan amin ketika sampai pada ayat waladdallin. Waziyadah ala qiraat al-fatihah. Dan menambah bacaan setelah surat al-fatihah. Waziyadati ala tasbihir ruku'i was sujud. Menambah doa tasbih ruku subhana rabbiyal azim, menambah lebih dari satu. Wasujud, demikian pula ketika sujud, menambah doa ketika sujud. Ini juga sunnah. Waddu'a ba'da tashahud qabla salam, demikian pula berdoa sebelum doa setelah tashahud sebelum salam. Doa sebelum salam. Dan semua ini telah berlalu pembahasannya. Dan yang ingin murajaah, silakan murajaah pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Mubtilatuha, pembatal-pembatal salat. Qala yubtilu salata umurun, salat itu batal disebabkan adanya beberapa perkara. Najmaluha fima ya'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan sebagai berikut. Batal-batal as-salah. Al-awwal, batal yang pertama. Yubtilus salata. Yubtilus salatu ma yubtilut taharah. Salat itu batal dengan pembatal-pembatal taharah, dengan adanya pembatal-pembatal taharah. Jadi apa yang membatalkan salat? Yaitu hal-hal yang membatalkan taharah. Li'anna at-taharata syartun li sihhatiha. karena taharah merupakan syarat sahnya salat. Fa idza batalatit taharah batalatish shalah. Jika syarat salat yakni taharahnya itu batal, maka salatnya pun juga ikut batal. Dikarenakan salat itu harus disertai adanya at-taharah. Maka jika taharah seseorang batal, tentu salatnya juga akan ikut batal, dikarenakan salat tersebut sudah tidak dilakukan di atas taharah lagi. Maka seluruh pembatal taharah, seluruh pembatal wudu itu juga adalah pembatal as-salah. Kemudian yang kedua, qala athani ad-dhahik bi saut, tertawa dengan suara. Wa huwa al-qahqaha, al-qahqahatu, yang disebut dengan al-qahqaha. Ini tertawa dengan suara atau terbahak-bahak. Suara dengan atau tertawa dengan suara. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Ini membatalkan salat dengan kesepakatan para ulama bahwa salat itu batal dengan tertawa sampai keluar suaranya. Li'annahu kal kalam, karena itu seperti berbicara dalam salat. Bal asyad, bahkan lebih berat daripada sekedar berbicara. Seseorang diharamkan salat batal dikarenakan bicara dalam salat. Berbicara dalam salat itu membatalkan salat. Apalagi tertawa dengan adanya suara yang terbahak-bahak dalam ketawa. Maka itu lebih berat, tentu lebih membatalkan as-salah. Walima fi dzalika minal istighfaf, dan perbuatan tertawa tersebut mengandung peremehan. Wattala'ub al-munafi limaqsudis shalah, dan main-main yang bertentangan dengan maksud dari salat tersebut. Jadi tertawa sampai keluar suara atau terbahak-bahak dalam salat ini membatalkan as-salah. Amma tabassum bila qalqah bila qahqah, adapun tersenyum dalam salat tanpa ada suara yang keluar darinya, fa innahu la yubtiluha, maka itu tidak membatalkan as-salah. Jadi yang membatalkan salat adalah tertawa, adapun sekedar tersenyum maka itu tidak membatalkan as-salah. Kama naqalahu Ibnu al-Munzir wa ghairuh, sebagaimana hal itu dinukil oleh Al-Imam Ibnu al-Munzir dan yang lainnya. Qala ats-tsalits, batal yang ketiga. Al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah. Pembatal yang ketiga dari salat adalah berbicara dengan sengaja tanpa ada keperluan, tanpa ada maslahah di dalam salat, atau tanpa ada maslahat salat. Bukan berbicara untuk salat, maksudnya bukan yakni ucapan selain yang disyariatkan dalam salat. Adapun seseorang membaca Al-Fatihah, membaca doa-doa salat, maka ini tidak mengapa. Itu termasuk ucapan, tetapi yang dimaksud membatalkan salat adalah ucapan selain yang disyariatkan dalam salat, atau ucapan berbicara selain yang disyariatkan dalam as-salat. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Dahulu kami berbicara di saat salat, seseorang mengajak bicara temannya di sebelahnya ketika salat. Dahulu para sahabat demikian kondisinya, di awal-awal diwajibkannya salat mereka masih berbicara dengan sahabatnya di yang ada di sampingnya ketika sholat, sampai turunlah ayat waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian, yakni sholatlah kalian dengan khusyuk, dengan qanitin. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka saat turun ayat itu kami diperintah untuk diam dalam sholat dan dilarang untuk berbicara di saat sholat. Maka haram hukumnya seorang berbicara dalam salat selain ucapan-ucapan yang disyariatkan dalam as-salah. Fa in takallama jahilan aw nasiyan, tetapi jika seseorang berbicara karena dia tidak tahu atau lupa tidak sengaja. Tidak. Mu'akhiratul rahl, dari suatu daerah ke daerah yang lain, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang tingginya satu hasta, ada yang di bawah dari itu. Maka tidak ada batasan dalam ukuran mu'akhirah ar-rahl atau dalam sutrah. Demikian pula telah berlalu pembahasan ini dalam permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Maka falyuraja. Kemudian pembatal yang berikutnya, yang kelima, kasyful aurah amdan. Menyingkap aurat, membuka aurat dengan sengaja. Dan aurat telah kita bahas, yaitu bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Itu aurah, jika dia dari bawah pusar sampai lututnya, itu aurah. Jika dia sholat kemudian sengaja menyingkap auratnya tersebut, maka ini membatalkan as-shalah. Hal itu telah berlalu. Lima taqaddam fi syurut, telah berlalu dalam syarat-syarat as-shalah. Tetapi jika tanpa sengaja tersingkap auratnya tanpa disengaja, maka tidak membatalkan as-shalah. Kemudian yang keenam, istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Li'anna istiqbaluha syartun li sihhatis shalah, membelakangi kiblat dikarenakan menghadap kiblat merupakan syarat sahnya as-shalah. Maka jika seorang berpaling dan tidak menghadap kiblat sengaja dia melakukannya, maka dia batal salatnya. Baik, kita lanjutkan syarat-syarat atau pembatal-pembatal yang lainnya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ila huna sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.